بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan alhamdulillah puji dan syukur mutlak miliknya Allah Azza wa Jalla karena segala apa yang terkait dengan hidup ini Dia Allah Azza wa Jalla yang maha mengaturnya dan maha menentukannya di atas ilmu dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Dalam realita atas kebijakan-kebijakan Allah Azza wa Jalla di dalam menentukan pembagian nikmatnya, tidak ada seorang makhluk pun yang merasa terzalimi dengan itu. Tidak ada satu pun dari makhluk baik yang berakal atau yang tidak berakal merasa terzalimi dengan pembagian itu oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka menerima kondisi apapun dan bagaimanapun. Terkadang ma'asyiral muslimin, binatang-binatang mendapatkan imbas dikarenakan perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Namun makhluk-makhluk yang tidak berakal itu menerima keputusan Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah mereka menganggap bahwa keputusan Allah di dalam membagikan dan menguji kehidupan dunia sebagai sebuah kezaliman dari Allah. Mereka terus bertasbih kepada Allah, tetapi kata Allah Azza wa Jalla, kita tidak pernah memahami tasbih makhluk-makhluk tersebut. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka di saat seorang muslim benar-benar mengantongi adanya kemudahan untuk melaksanakan ketaatan, ada kegampangan di dalam hidup, keringanan beban hidup untuk membuka pintu-pintu kebaikan, maka ketahuilah bahwa itu adalah nikmat yang sangat berharga di dalam hidupnya. Nikmat yang sangat mahal yang tidak akan mungkin bisa ditukar oleh apapun juga dan tidak ada dunia untuk menghargai nilainya apalagi kalau sampai membarter nikmat tersebut. Karena orang-orang berimanlah yang memahami bahwa apa yang dicita-citakan dalam hidup ini, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, itu tidak pernah dicapai kecuali melalui pintu-pintu pendekatan diri kepada Allah, melalui pintu-pintu ketaatan, melalui pintu-pintu kebajikan, melalui pintu-pintu amal saleh. Itulah kesimpulan hidup orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita di saat bertanya, orang yang telah diluberkan dengan harta benda oleh Allah, kita akan bercerita punya beban yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat besar, Mungkin untuk memperoleh itu dia harus menggali lubang besar sehingga mau tidak mau dia harus menutupinya kembali. Tapi kalau sekiranya nikmat yang dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla dikelola dengan pintu ketaatan, diterima dengan pintu taqarrub ila Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menyadari bahwa ternyata nikmat duniawi itu hanya titipan yang bersifat sementara dari Allah Azza wa Jalla. Suatu saat di waktu-waktu yang akan datang, Allah berhak untuk mengambil titipannya. Allah Azza wa Jalla berhak untuk kemudian memenggal dan tidak lagi kita mendapatkannya. Semuanya itu adalah kebijakan Allah Azza wa Jalla. Orang yang berimanlah yang paling berbahagia, paling tenang, paling tenteram, dan orang yang punya kesiapan untuk menghadapi segala ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Kita berharap apa yang kita lakukan pada sore hari ini, setelah kita melaksanakan kewajiban, lalu kita mencoba untuk menindihnya dengan kewajiban berikutnya, duduk di majlis ilmu, belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mendengar bimbingan dan wejangan dari para ulama kita melalui karya-karya mereka, semoga di saat kita membuka pintu kebajikan lalu disusul dengan pembukaan pintu kebaikan kebajikan, dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam pesannya khusus kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam dengan mengatakan fa'idha faraghta fansah. Kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul Allah, wahai Nabi Allah, jikalau engkau telah selesai dalam melaksanakan sebuah tugas, bangkit, bangun untuk melaksanakan tugas yang lain. Semoga kita masuk di dalam pelaksanaan ayat ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan semoga pula Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam firman-Nya yang menyebutkan fastabiqul khairati, berlomba-lombalah kalian untuk meraih kebaikan, mendapatkan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita digampangkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk sesaat sambil menunggu waktu Isya, maka inilah yang disebut dengan ribat, ribat, ribat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ribat ini dipergunakan oleh agama untuk menjaga pintu-pintu penting lewat masuknya musuh-musuh akan menyerang, berbahaya. Maka disebutlah pejuang ini dengan ribat. Orang yang ribat di jalan Allah memiliki nilai yang sangat besar. Maka Nabi SAW membahasakan orang yang duduk berzikir, orang yang duduk belajar ilmu agama antara maghrib dan isya di rumahnya Allah itu termasuk orang yang ribat, berjaga-jaga, memiliki nilai yang sangat besar dalam pandangan agama. Oleh karena itu, semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam sabda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam berpesan kepada umatnya, bersegeralah kalian, bersegeralah kalian, karena di depan kalian ada fitnah-fitnah ngerinya Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan fitnah itu bagaikan potongan gelapnya malam. Tidak ada seseorang yang akan bisa selamat karena sulit untuk bisa diterka, sulit untuk bisa ditebak dari sisi mana akan datangnya ujian Allah azza wa jalla. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan dahsyatnya ujian dan cobaan itu. Kalaupun di saat pagi seseorang itu beriman karena ngeri dan dahsyatnya fitnah itu, di sore hari menjadi kafir kepada Allah. Begitu sebaliknya, kalau di sore hari dia beriman, di pagi harinya berubah menjadi kafir kepada Allah Azza wa Jalla karena dahsyatnya fitnah itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru, bersegeralah kalian, cepat-cepat kalian untuk melakukan amal-amal saleh. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam hadis ini. Setelah kita membuka pintu kebaikan, kita mencoba lagi membuka amal saleh ke berikutnya. Semoga ini sebagai benteng terhadap fitnah yang akan datang, mungkin di malam hari ini, mungkin pada besoknya, mungkin pada esoknya, di saat kita berlomba-lomba membuka pintu kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, tidak ada pintu amal soleh yang terbesar di masa sekarang ini yang disebut oleh para ulama adalah bagian dari jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, yaitu belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Mari kita mencoba untuk membuka kembali ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam sebuah kitab beliau yang berjudul Zadul Ma'ad. Beliau di saat berbicara tentang persoalan jihad, maka beliau mengatakan bahwa jihad itu punya tahapan-tahapan. Tahapan yang paling teratas, tahapan yang paling tertinggi sebagai penentu untuk mampu kita berjihad, berjihad dan berjihad melawan syaitan, melawan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita mampu membuka pintu jihad yang pertama, yang paling tinggi, yang paling teratas dan yang paling besar. Apa itu ma'asyiral muslimin yang saya hormati? Agar kita tahu bahwa ternyata apa yang kita lakukan pada sore hari ini, kita duduk belajar ilmu agama, kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, adalah senjata untuk kita berjihad, membuka jihad yang pertama dan tertinggi di dalam hidup ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Di saat beliau berbicara tentang konsep jihad, lalu kemudian beliau meletakkan tahapan-tahapan jihad dan tingkatan-tingkatannya, ternyata tingkatan jihad yang paling tertinggi adalah menjihadi diri kita sendiri. Menjihadi diri kita sendiri, yaitu bisa menaklukkan, bisa menumbangkan kemauan dan keinginan-keinginan jelek di dalam hidup yang kerap kali muncul dan membisikkan perjalanan hidup kita. Kita sudah melangkah kepada kebaikan, direm dengan bisikan-bisikan. Kita sudah masuk di dalam kebaikan, diganggu dan digoda untuk mencari sanjungan, mencari pujian, mencari pandangan orang-orang, hancur lebur di saat kita gagal menjihadi diri kita sendiri, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Yang disebut di dalam agama dengan kata-kata jihadun nafsi. Sebuah riwayat yang lemah, tetapi maknanya adalah benar. raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Kita telah pulang dari perang kecil, padahal perang melawan orang-orang kafir, menuju perang yang lebih besar lagi, yaitu perang melawan hawa nafsu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi secara riwayat hadis ini adalah lemah, namun maknanya dijadikan oleh para ulama bahwa memang benar jihad yang paling terbesar di dalam hidup adalah mampunya kita menundukkan perlawanan yang ketat dari hawa nafsu kita yang terus menginginkan kita kejelekan dan keburukan di dalam hidup. Kita kepingin, apa yang harus kita lakukan? Senjata apa yang harus kita miliki? Maka apa yang kita lakukan di majelis ini merupakan salah satu senjata dan modal untuk kita mengerti, dengan ilmu kita bisa menjihadi hawa nafsu kita, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Yang kedua, untuk menjihadi hawa nafsu kita setelah memiliki ilmu, yaitu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ada orang yang mungkin belajar ilmu, mengantongi banyak perbendaharaan ilmu, tetapi dia tidak berani mengamalkannya. Dia tidak berani mempraktikkannya. Tidak berani membuktikannya. Kenapa? Khawatir dunianya akan hilang mungkin. Khawatir dunianya itu akan lenyap mungkin. Khawatir kekuasaannya itu akan jatuh. Pamornya itu akan menjadi rendah. Menjadi alasan dia untuk tidak berani mengamalkan ilmunya. Berarti ini gambaran kegagalan dia di dalam berjihad melawan dirinya sendiri. Dia tidak pernah akan mampu untuk berjihad melawan setan. Dia tidak pernah akan mampu untuk bisa berjihad melawan orang-orang kafir kepada Allah. Karena kalau sampai setan menawarkan dunia, dia akan siap untuk melelang agamanya. Kalaupun suatu saat orang-orang kafir menjanjikan dunia dan kedudukan, dia siap untuk mengorbankan saudaranya se-Islam. Itulah dia, segenap saudaraku kaum muslimin, kegagalan di dalam menjihadi diri sendiri. Maka dua perkara yang harus kita miliki dan yang harus kita genggam di dalam hidup untuk kemudian mampu berjihad, ai berjuang di dalam hidup. Karena kita tahu, ma'asyiral muslimin, Allahu azza wa jalla menurunkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dari negeri kenikmatan, segala-galanya ada, menuju negeri yang penuh dengan ujian dan cobaan. Tentu pertama, agar kita mengetahui, Nabi Adam diturunkan ke dunia sebagai ladang ujian dan percobaan hidup untuk dikembalikan lagi menuju surga dalam kondisi yang lebih baik dan lebih bagus. Bedakan, seseorang dapat hadiah langsung dengan seseorang yang melalui perjuangan-perjuangan panjang untuk mendapatkan hadiah. Tentu beda nilainya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka oleh karena itu, di saat Allah Azza wa Jalla menurunkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam di dunia ini, maka dia diperintahkan untuk berjuang dan berkorban padanya. Perjuangan dan pengorbanan itu ternyata untuk membeli surganya Allah Azza wa Jalla, dan dia memasukinya kembali dalam kondisi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Itulah dia, anak keturunan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, dunia ini adalah dunia tempat berjuang. Dunia ini adalah tempat berjihad. Dunia ini adalah tempat berkorban. Allah akan membayar dengan bayaran yang berlipat-lipat. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan dalam perjuangan ini? Harta benda disiapkan oleh Allah. Kekuatan disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua apa yang kita butuhkan dalam perjuangan yang suci untuk kemudian menuju Allah Azza wa Jalla disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Kita tidak pernah akan menggunakan apa yang disiapkan oleh Allah dengan cara yang benar dan cara yang lurus, kecuali di saat kita memiliki ilmu agama. Allah siapkan kita akal pikiran. Dengannya kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau akal pikiran ini tidak terbimbing dengan ilmu agama, akal tidak pernah akan mampu untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini dengan hanya hasil pengelolaan akal yang kita miliki, walaupun kita adalah orang yang paling cerdas di dalam hidup. Segenap saudaraku kaum muslimin, orang-orang jahiliyah, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tentu mereka adalah orang-orang hebat dan orang-orang pintar, tetapi tidak mampu untuk mewujudkan kebahagiaan di dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang Arab, keturunan-keturunan hebat, bahkan keturunan padanya Baitullahil Haram, tetapi mereka menganggap bahwa perbuatan keji, pemerkosaan, perbuatan membunuh, yang kuat berkuasa, yang lemah diinjak-injak, itu yang ada dalam benak mereka dan mewarnai hidup mereka. Tidak mampu untuk menjadi orang yang mulia dengan pandangan syariat. Datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus ke tengah mereka, maka semuanya terbangkitkan. Orang-orang pintar menjadi pintar dengan syariat Allah azza wa jalla, dengan ilmu agama sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang memimpin dunia sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam? Bermunculan orang-orang hebat, baik dari sisi hebat agama juga dari sisi hebat kepemerintahan. Barakallahu fikum. Demikian juga setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, diganti oleh Umar Ibn Khattab. Pembukaan negeri demi negeri dibuka, kekayaan berlimpah ruah, bisa dikuasai negara Persia dan Romawi oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Hal itu terjadi pada kekhilafahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'titu," saya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dua perbendaharaan. Perbendaharaan yang merah dan yang putih. Gambaran bahwa yang merah dimaksud akan dikuasainya kerajaan Romawi karena kebanyakan bejananya dari emas, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Yang putih adalah Persia. Kebanyakan bejana dan lambang hidupnya dari perak dan jauhar, yaitu permata-permata. Sebelumnya Nabi telah menyebutkan, akan dibukakan kepadaku dua perbendaharaan. Nabi masih hidup, belum dibuka. Abu Bakar naik menjadi khalifah, belum terbuka dua kerajaan itu. Setelah naiknya khalifah yang kedua, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kerajaan-kerajaan itu dibuka oleh pasukannya muslimin di saat itu. Barakallahu fikum. Mereka pintar dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Mereka pintar dengan ilmu agama. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita tidak pernah akan bisa memanfaatkan apa yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini dengan sebaik-baik mungkin dan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah, kecuali harus dengan bimbingan ilmu agama. Betapa sering pikiran ini menipu kita. Betapa sering kekuatan kita ini menjatuhkan kita di dalam dosa dengan berbuat zalim kepada orang. Dengan kekuatan kita, kita menginjak-injak orang yang lemah. Dengan kekuatan kita, kita merendahkan orang-orang yang tidak punya dan seterusnya. Sering ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmu. Kalau kita kelola kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah di atas ilmu, disitulah berkah akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, senjata yang kedua yang harus kita miliki yaitu amal soleh kita yang kita lakukan di atas bimbingan ilmu agama. Mungkin kalau kita berpikir dengan jernih, melihat, membaca, mendengar informasi-informasi di setiap negeri muslimin, bukan cuma di Indonesia, kita menemukan persoalan yang sangat memprihatinkan. Di sana banyak pejuang-pejuang yang mungkin mereka mengatakan pejuang Islam, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita akan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Apa jalan keluarnya untuk bisa memberikan jawaban terhadap itu? Mari kita dengarkan ucapan seorang imam yang mungkin kita kenal dengan Imam Darul Hijrah. Imamnya negeri hijrah yaitu kota Madinah. Dialah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi, Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kata beliau, tidak akan menjadi terhormat kaum ini, umat ini, di masa beliau, di masa Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tidak akan mulia, terhormat, menang, baik generasi ini, kecuali di saat dia kembali mencontohi dan meneladani generasi sebelumnya, yang dimaksud adalah generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ucapan Imam Malik ini kita bisa jadikan barometer untuk memberikan sebuah jawaban yang menenangkan hati kita. Melihat fenomena yang sedemikian menyakitkan, mengerikan. Barakallahu fikum. Betapa banyak nyawa-nyawa muslimin dan muslimat terbantai di setiap negeri oleh saudaranya sendiri. Barakallahu fikum. Segenap saudaraku kaum muslimin, ini adalah sebuah musibah yang sangat besar. Butuh jalan keluar yang tepat di dalam hidup. Maka sekali lagi, Imam Malik rahimahullahu ta'ala telah memberikan jawaban. Layusliha amra hadihil ummah illa ma aslaha biha awwalaha. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tidak akan terperbaiki nasib umat ini kecuali dia harus memperbaiki diri-diri mereka sebagaimana terperbaikinya generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i. Kita mungkin pernah mendengar yang disebut dengan perang rantai. Orang-orang kafir mengikat dirinya dengan rantai-rantai untuk menghadapi orang-orang Islam. Ketakutan yang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam dada-dada mereka sebelum terjadinya peperangan. Bukankah itu strategi sebuah kemenangan? Sebuah strategi menang bisa kemudian dimasukkan rasa takut pada jiwa-jiwa orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu didapatkan oleh barisan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, dari mana itu semua? Siapa yang memasukkan rasa takut di hati-hati mereka? Mereka dalam bilangan yang besar jumlahnya, perlengkapan senjata lengkap, apa yang dibutuhkan di dalam peperangan, mereka persiapkan semuanya. Tidak ada wanita-wanita, bahkan dalam sebuah peperangan, anak istri mereka, mereka bawa. Agar jangan pasukan ini lari tunggang langgang, meninggalkan istri dan anaknya. Tidak ada yang menanamkan ketakutan pada diri-diri mereka, kecuali Allah Azza wa Jalla. Tentu kita akan menjawab atau menyimpulkan bahwa disitulah nilai pertolongan Allah Azza wa Jalla yang telah didapatkan oleh para sahabat Nabi di saat akan berperang melawan orang-orang kafir kepada Allah. Yang tidak ada, maaf-maaf, pertolongan Allah Azza wa Jalla itu. Ini yang belum kita dapatkan. Ini yang belum dipunyai oleh orang-orang Islam, ma'asyiral muslimin, bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla itu. Kenapa? Kenapa segenap saudaraku kaum muslimin? Maka jawabannya kita tahu sendiri. Di setiap negeri-negeri muslimin di Yaman, yang kita pernah duduk belajar di negeri Yaman, banyak kuburan-kuburan yang diagungkan dan dikeramatkan, tempat-tempat yang punya nilai mitos, untuk kemudian mereka mengadukan nasib kepadanya, meminta. Itu adalah malapetaka, sebuah dosa yang sangat besar, yang mengundang murkanya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla? Saya mengambil sebuah contoh negeri Islam, barakallahu fikum. Kalau sekiranya pemerintah Saudi tidak memberikan penjagaan ketat terhadap makamnya Nabi alaihi salatu wassalam dan makamnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dan tempat-tempat bersejarah, maka akan ramai kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melebih meraminya dari Baitullahil Haram. Tapi pemerintah Saudi terus memberikan langkah-langkah yang tepat dan akurat untuk melindungi makamnya Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan sampai seseorang melakukan tawassul, meminta kepada makamnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Musibah, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, perbuatan syirik ini tidak hanya menyetop bantuan dan pertolongan Allah turun, tetapi justru mengundang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kemudian, aduh, negeri kita ini, oh, kita berbicara tentang negeri muslimin yang ada di Arab, di negeri Arab, tidak lepas. Di Mesir ada makam yang menjadi tempat berkumpulnya haul. Subhanallah, saya lupa makamnya. Setiap waktu dan setiap saat, apalagi kalau pada hari satu tahunnya, akan menjadi tempat yang sangat-sangat ramai untuk kemudian dikunjungi barakallahu fikum. Subhanallah. Oleh karena itu ini adalah musibah sesungguhnya. Maka kita dituntut segenap saudaraku kaum muslimin untuk berbuat yang terbaik buat negeri kita ini. Kalau dari sisi kekayaan, negeri kita ini adalah negeri yang sangat kaya. Kaya dari alamnya, dari lautannya, dari segala-gala sisi. Adalah negeri yang paling kaya sesungguhnya barakallahu fikum. Yang belum ada adalah keberkahan di negeri kita ini. Ini yang belum ada. Bagaimana mengundang berkahnya Allah Azza wa Jalla? Telah dititipkan pesan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah negeri mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, pelanggaran keimanan kepada Allah yang paling besar adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Menyamakan Allah dengan kuburan, menyamakan Allah dengan kuburannya wali, menyamakan Allah dengan rasul, menyamakan Allah dengan para malaikat. Ini adalah sebuah dosa yang sangat besar di dalam hidup. Pelanggaran paling besar dalam keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana negeri kita akan berberkah? Wattaqau, setelah mereka benar beriman kepada Allah dan mereka punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini yang belum ada. Segenap saudaraku kaum muslimin, kalau kita tidak mampu berbuat secara menyeluruh, kita mengawali buat diri kita sendiri. Kita mencoba. Ayo, berbenah, membenahi keimanan. Berbenah, membenahi ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita berharap umur kita diberkahi oleh Allah. Ilmu kita diberkahi oleh Allah. Amal kita diberkahi oleh Allah. Harta kita diberkahi oleh Allah. Istri kita diberkahi oleh Allah. Anak keturunan kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang mampu kita lakukan sekarang ini barakallahu fikum. Artinya bahwa tetap ada peluang untuk kita bisa mewujudkan yang terbaik buat diri kita sendiri. Dari keberhasilan kita menampakkan dan mengeluarkan keberkahan hidup akan bisa menjadi corong barometer saudara kita yang lain mengikuti langkah kita. Itu yang bisa kita lakukan barakallahu fikum. Kalau kita berbicara secara luas, taruhlah desa atau kecamatan Maluk ini, kita cuma bisa mengelus-elus data. Peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, keputusan demi keputusan, kita hanya bisa mengelus dada. Bukan berarti mengelus dada kemudian kita menjadi penonton setia. Kita dituntut untuk berbuat. Kalau kita tidak bisa berbuat secara luas, kita berbuat buat diri kita sendiri, buat istri kita, buat anak-anak kita. Ini yang kita harus lakukan dan ini yang kita harus perbuat. Maka kita tidak akan bisa menggenggam rahmatnya Allah Azza wa Jalla di belakang hari. Kita tidak pernah akan bisa untuk memperoleh bantuan dan pertolongan dari Allah. Kecuali kita harus melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya. Inna Allaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kemudian kaum itulah yang merubah nasib-nasib mereka. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah apa yang ada kaum padanya, akan tetapi merekalah yang merubah diri mereka sendiri. Berarti sekarang kembali kepada masing-masing kita. Kembali sekali lagi kepada masing-masing kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah teguran buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, untuk kemudian kita memulai di dalam hidup ini. Ya, tidak ada istilah terlambat sesungguhnya, yaitu menyiapkan diri kita sebagai kedua orang tua. Kita harus menyiapkan diri, karena belum tentu kita akan bisa berhasil sebagai kedua orang tua menghadapi ujian dunia sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita juga berusaha untuk menyiapkan generasi-generasi kita yang akan datang, generasi yang tangguh. Kalau tadi sudah kita memberikan jawaban ketangguhan kita di saat kita memiliki ilmu agama dan mampu kita mengamalkannya, maka inilah wasiat yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita sebagai generasi yang akan datang. Wahai anakku, engkau tidak pernah akan menjadi mulia, engkau tidak pernah akan menjadi baik. Wahai putriku, engkau tidak pernah akan menjadi bahagia kecuali apabila engkau menghimpun dua hal di dalam hidup. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah amal soleh. Maka disinilah letaknya kedua orang tua harus perhatian terhadap ilmu agama putra-putrinya. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam barisan orang-orang yang tahu bahwa Islam atau ilmu agama menjadi solusi sebagai jawaban atas semua problematika yang terjadi di kehidupan dunia ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Nurul Islam yang telah memberikan kesempatan ya beberapa kali pertemuan di rumahnya Allah Azza wa Jalla ini untuk saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling bertegur sapa. Semoga Allah Azza wa Jalla mengganjar kepada semua pengurus kebaikan lebih dari apa yang mereka telah berikan. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan dari majlis ini pula saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana dan terwujud. Semoga upaya dan usahanya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.